Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalamu wassalamu ala Nabi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma fa'ad. Baik. Kita lanjutkan. Penjelasan dari Fadilatul Syekh Rabi' ibn Hadi Al-Madkhali hafizahullah ta'ala. Kata beliau, qala walaysal muradu, dan bukanlah al-murad yang dimaksud, min la ilaha illallah, dari la ilaha illallah, persaksian tidak ada sembahan yang hak selain Allah, mujarradu an-nutqi biha, semata-mata mengucapkan kalimat itu. Jadi bukanlah yang dimaksudkan dengan persaksian asyhadu an la ilaha illallah semata-mata diucapkan tanpa diyakini, tanpa diamalkan konsekuensinya, tanpa diperhatikan hal-hal yang terkait dengannya. Kalau semata-mata diucapkan, maka di sini kaum munafikin masuk. Ya, kaum munafikin masuk dalam barisan kaum muslimin. Mengapa? Karena mereka bersyahadat. Kenapa kaum munafikin keluar dari barisan kaum muslimin? Karena tidak memenuhi ketentuan-ketentuan yang semestinya dijalankan terkait dengan kalimat la ilaha illallah. Tayyib. Demikian juga kalau semata-mata ucapan, akan masuk pula kaum Yahudi Nasrani mengatakan la ilaha illallah sementara tidak mau mengakui Muhammad Rasulullah. Jadi ada konsekuensi, ada perkara-perkara yang harus dijalankan di balik ucapan la ilaha illallah. Bala Buddha, bahkan la Buddha harus min ma'rifati ma'naha, harus mengetahui maknanya. Mengetahui makna yang benar, makna la ilaha illallah, harus faham, harus tahu. Wal'amali bimuqtadaha, dan mengamalkan, bukan semata-mata mengetahui, ya, bukan semata-mata mengucapkan, namun mengamalkan bimuqtadaha, mengamalkan konsekuensinya. Tuntutan kalimat la ilaha illallah itu apa? Harus dilakukan. Qala wala buddha min istikmali syurutiha, wala buddha, dan harus istikmal, harus sempurna syarat-syaratnya. Sebagaimana dikatakan oleh sebagian salaf ketika menjelaskan miftahul jannah la ilaha illallah, kunci surga itu adalah apa? Kalimat la ilaha illallah. Suatu kunci gak mungkin bisa kita pakai untuk membuka pintu kalau kuncinya cuma kotak, gak ada geriginya, yang panjang, yang pendek, yang ini ukurannya. Itu diberi kunci, kuncinya masih polos, suruh buka pintu itu bisa buka? Gak bisa. Kunci agar bisa dipakai untuk buka harus punya asnan, punya gigi. Ini. Itu sebagai gambaran suatu yang sifatnya maknawi, ya, untuk memahami perkara itu sebagai gambarannya kunci. Kunci tidak akan bisa dipakai kecuali kalau sudah ada giginya itu. Pas ada giginya ini. Sehingga untuk buka, bisa. Tayyib. Qala hafidhahullah ta'ala wa syurutuha sab'atun. Syaratnya ada 7. Sebagian ulama menambahkan ada 8, ya. Tambahannya adalah meniadakan al-munafi, meniadakan sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala, dan berlepas diri dari umat yang menyembah selain Allah. Ini akan disebutkan 7. Ada pula menambahkan yang ke-8, berlepas diri, ya, dari segala sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala. demikian pula para penyembahnya. Al-awwalu, syarat yang pertama, al-ilmu al-munafi lil-jahli, ilm, mengilmui, mengetahui. Apa artinya ilmu di sini? Mengetahui makna la ilaha illallah. Apa maknanya? Artinya la ma'budu bihaqqin illallah. Tidak ada sesembahan yang hak selain Allah. Bukan dimaknakan dengan la khaliqah, la raziqah, la mudabbira illallah. Tidak ada pencipta, tidak ada pemberi rizki, tidak ada pengatur, tidak ada yang memiliki kecuali Allah. Kalau demikian maknanya, ini makna yang dibawakan kepada tauhid rububiyah. Kalau dibawakan makna demikian, kaum musyrikin masuk. Kenapa? Karena kaum musyrikin mengakui, zaman Nabi SAW mengakui bahwasanya siapa yang menciptakan mereka, beri rizki, memiliki, jawabannya Allah. Namun mengapa mereka dikatakan musyrik? Karena tidak mengakui bahwasanya sesembahan yang hak adalah Allah Ta'ala semata. Pertama, al-ilm, harus tahu maknanya. Apa maknanya? La ma'buda haqqun illallah. Tidak ada sesembahan yang hak, yang benar selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini takdiran la ma'buda haqqun illallah, ini lebih bagus daripada la ma'buda bihaqqin dengan tambahan ba. Kenapa? Kalau la ma'buda, la ilaha, la ma'buda haqqun, ini langsung bisa kita i'rab. La, la nafil jinsi, meniadakan seluruh jenis peribadatan ma'bud, peribadatan. Kemudian haqqun sebagai khobarnya, la ma'buda haqqun, tidak ada sembahan yang benar selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau bihaqqin, ya ini banyak ditafsirkan, dijelaskan para ulama juga benar. Namun masih perlu penakdiran. Kenapa? Karena jar dan majrur. Bihaqqin. Baik. Dalilnya di dalam surat Al-Hajj, demikian pula dalam surat Luqman. Dalam surat Hajj ada tambahan huwa, dalam surat Luqman tidak ada. Dzalika bi anna Allaha huwal haqqu wa anna ma yad'una min dunihi wal batil. Demikianlah, Allah adalah zat yang hak, sesembahan yang benar. Dzalika bi anna Allaha huwal haqqu wa anna ma yad'una min dunihi wal batil. Dalam dua ayat ditegaskan di situ, dzalika bi anna Allaha huwal haqqu. Sehingga ini ya penafsiran yang benar ketika kita memahami dan mengilmui kalimat la ilaha illallah. Bukan ditakdirkan la ilaha maujudun illallah, ini salah. Tidak ada Tuhan selain Allah, tidak ada sembahan selain Allah. Penafsiran ini salah. Mengapa? Kenyataannya di sana banyak sembahan-sembahan, ada menyembah matahari, ada bulan, wali, pohon, batu. Sesembahan ma'budat banyak. Secara kenyataan ada di sana yang disembah. Namun itu adalah sembahan yang batil. Batil semua itu kecuali Allah. Terus konsekuensi yang lainnya juga, kalau dikatakan la ilaha illallah, tidak ada sembahan mawujud, la ma'budah mawujudun illallah, artinya kalau diartikan semacam ini, konsekuensinya itu semua adalah Allah. Bahwasanya sembahan yang ada itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu juga batil. Sehingga makna yang tepat adalah la ma'buda haqqun illallah atau bihaqqin illallah. Di sini terdapat dua perkara ya yang dikatakan sebagai rukun. Kalau ini kita bicarakan syarat, syaratnya ada 7. Rukunnya ada 2. Apa rukun pertama? La ma'buda haqqun. Di sini nafi, meniadakan. Tidak ada sesembahan yang hak. Ditiadakan seluruh sembahan yang batil itu. Semuanya batil. Namanya ya nafi. Meniadakan seluruh sesembahan yang batil selain Allah. Yang kedua, illallahu, menetapkan sesembahan yang benar hanya untuk Allah Ta'ala. Dalilnya, dalil ilm al-munafilil jahli, di antaranya di dalam surat Muhammad ayat 19. Surat Muhammad ayat 19, Allah mengatakan, fa'lam annahu la ilaha illallah. Fa'lam, ilmuilah. Ketahuilah bahwasanya tidak ada sesembahnya hak selain Allah. Dan ayat yang lainnya ada. Cukup kita sebut yang satu. Dalam hadis Utsman bin Affan, riwayat Muslim. Hadis Utsman, riwayat Muslim, Nabi mengatakan, man mata wa huwa ya'lamu. Siapapun yang mati, kita akan mati. Siapapun yang mati dalam keadaan dia mengetahui, mengilmui, ya, annahu la ilaha illallah, dakhala al-jannah. Man mata, hadis Utsman riwayat Muslim. Man mata, kalau mau tulis man mata. Tadi yang pertama, fa'lam annahu la ilaha illallah. Dalil dalam hadis, fa'lam man mata, siapapun yang mati, wa huwa ya'lamu, dan dia tahu, wa huwa ya'lamu, annahu la ilaha illallah, bahwasanya tidak ada sesembahnya hak selain Allah, dakhalal jannah, dia masuk surga. Di sini barakallahu fikum, mayoritas antum sudah belajar nahwu. Ya. Di sini Nabi mengatakan dengan fi'il madhi dakhala. Itu man mata wa huwa ya'lam. Padahal perkaranya apa nanti? Sudah terjadi belum? Hah? Belum, ya. Apa kira-kira faedahnya? Perkaranya belum terjadi namun Nabi menggunakan fi'il madhi. Fi'il madhi itu apa? Lampau, ya. Ya, kan itu. Fi'il madhi untuk lampau. Kenapa di sini Nabi menggunakan kata dakhala, enggak yadkhulu? Ya. Siapapun yang mati dalam keadaan dia mengetahui makna la ilaha illallah, dia akan masuk surga. Tapi dikatakan dakhala. Ini menunjukkan tahqiq. Bahwasanya siapapun yang demikian keadaannya, dia dijamin masuk surga. Itu di antara faedah. Ya. Faedah ilmu nahwu kita tahu. Kenapa di sini ada fi'il madhi, fi'il mudhari? Ya. Fi'il madhi dakhala, fi'il madhi dakhala yadkhulu, mudhari'nya yadkhulu. Nabi mengatakan dakhala fi'il madhi, menunjukkan anna dzalikal amra mutahaqqaq, bahwasanya perkara itu akan terjadi, terwujud bi'idznillah. Qala hafidhahullah al-munafi, yang bertolak belakang lil jahli, dengan kejahilan. Apanya jahil itu? Adam ilm, tidak punya ilmu, tidak tahu makna la ilaha illallah. Baik. Kita sebutkan secara ringkas saja. Kemudian atsani, yang kedua, al-yaqinu al-munafi lil-syakki. Al-yaqin, yakin. Al-munafi, yang bertolak belakang dengan asyak, keraguan. Makna yakin, makna yakin adalah kamalul ilm biha, kesempurnaan ilmu. Jadi ilmu kemudian di atasnya lagi, dia mengetahui terlebih dahulu kemudian meyakini, namanya yakin. Kamalul ilm biha, kesempurnaan ilmu. Orang pertama kali berilmu mengetahui kemudian meyakini. Dalilnya di dalam surat Al-Hujurat ayat 15. Surat Hujurat ayat 15, Allah mengatakan, innamal mu'minuna alladhina amanu billahi wa rasulihi. Sesungguhnya kaum mukminin adalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya. Thumma lam yartabu. Beriman kepada Allah, Rasulnya, lalu tidak ragu. Ini. Thumma lam yartabu. Syahidnya di sini. Wajahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah. Lalu mereka berjihad dengan harta dan jiwanya di jalan Allah. Ulaika humus shadiqun. Mereka adalah orang-orang yang jujur yang benar. Barakallahu fiik. Kemudian dalil dari hadis. Baik. Hadis yang diriwayatkan Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ya. Ashhadu an la ilaha illallah wa anni rasulullah. Ashhadu an la ilaha illallah wa anni rasulullah. Saya bersaksi bahwasanya tidak ada sesembahan yang hak selain Allah dan aku adalah utusan Allah. La yalqallaha biha 'abdun. La yalqallaha. Tidaklah berjumpa dengan Allah bihima, ya, la yalqallaha bihima dengan dua kalimat ini, asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Abdun, siapapun dia, hamba. Di sini umum isim nakirah setelah penafian la, menunjukkan keumuman. Laki-laki, perempuan, ya, semuanya masuk. Arab, non-Arab. La yalqallaha biha abdun ghayra syakin. Syaratnya ini. Ghayra syakin, tidak ragu-ragu. Fihima, terhadap dua kalimat itu. Illa dakhalal jannah. Kecuali dia pasti masuk surga. Syaratnya apa? Tidak ragu-ragu. Contoh ragu-ragu apa contohnya? Misalnya dia mengatakan, ya, Islam itu benar. Dia Muslim, beragama Islam. Tayin, Islam itu benar, Yahudi juga benar, Nasrani juga benar. Gak mau menyalahkan agama yang lain. Ragu dia. Tidak yakin bahwasanya Islam satu-satunya agama yang benar. Ini menjadi sebab kekufuran. Kenapa? Karena ragu terhadap agama yang dia jalani, agama Islam. Nabi di sini mempersyaratkan untuk bisa masuk surga, ghairu syakin, tidak ragu-ragu. Tidak ragu-ragu. Barakallahu fikum. Yang kedua, al-yaqinu al-munafil syakki. Yakin, apa tadi yakin? Kamalul ilmi biha, kesempurnaan ilmu terhadap kalimat la ilaha illallah yang bertolak belakang dengan asyak, keraguan. Harus yakin 100% bahwasanya Islam agama yang diterima oleh Allah selainnya batil. Dalilnya sangat banyak dari Quran dan Sunnah. Allah mengatakan apa? Innad dina indallahi al-Islam, agama di sisi Allah hanya Islam. Wa may yabtaghi ghairal Islami dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Siapapun yang mencari agama selain Islam tidak akan diterima. Di akhirat dia termasuk yang rugi. Dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Ma min ahadin min hadhihi ummah min hadhihi al-ummah la yahudiyyin wa la nasraniyyin sami'a bi wa lam yu'min bi illa kana min ahli an-nar. Siap, tidak ada seorang pun dari umat ini, yaitu umat dakwah setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam diutus. Tidak ada seorang pun dari umat ini, tidak Yahudi, tidak pula Nasrani, mendengar dakwahku, mendengar agama Islam, lalu tidak mengimaninya, kecuali dia sebagai penghuni neraka. Harus yakin. Dalam Al-Quran sudah ditegaskan, sering kita baca, sering kita dengarkan, innal ladhina kafaru, siapa? Min ahlil kitabi wal musyriki. Min ahlil kitab, siapa ahlil kitab? Yahudi, Nasrani, dan kaum musyrikin. Siapa musyrikin? Hindu, Buddha, kaum Hindu, agama-agama yang lainnya selain Islam. Innal ladhina kafaru, Allah katakan kafir. Sungguhnya orang-orang kafir dari kalangan Yahudi, Nasrani, dan yang lainnya, dari kalangan kaum musyrikin, apa? Fi nari jahannam khalidina fiha. Dalam neraka jahannam, kekal dalamnya. Ula'ikahum syarrul bariyah. Mereka adalah jelek-jelek, ya, makhluk. Kemudian yang ketiga, al-thalith, al-qabul al-munafi lirrad. Qabul yakni menerima, al-munafi yang bertentangan, bertolak belakang dengan ar-rad, menolak. Menerima kalimat itu. Baik. Dalilnya dalam surat Az-Zukhruf ayat 23 sampai 25. Az-Zukhruf 23 sampai 25, kemudian As-Saffat ayat 35 36. Di situ Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bagaimana sikap kaum musyrikin. Ketika mereka ditawari untuk masuk Islam mengucapkan la ilaha illallah, apa? Mereka menyandarkan diri kepada nenek moyang. Kami dapati nenek moyang kami berbuat demikian demikian, ya kami ikuti. Tidak mau menerima kalimat la ilaha illallah. Padahal tadi apa? Kaum musyrikin kalau ditanya siapa penciptamu? Ya, Walain sa'altahum man khalaqas samawati wal ard, kalau engkau bertanya kepada mereka siapa menciptakan langit bumi, mereka mengatakan siapa? Allah. Mengaku bahwasanya Allah pencipta segalanya. Namun mereka tidak mau beribadah hanya kepada Allah, tidak menerima kalimat tersebut. Dalam surat Saffat ayat 35-36 Allah mengatakan innahum kanu, innahum yakni kaum musyrikin dahulu, idza qila lahum la ilaha illallah, jika dikatakan kepada mereka la ilaha illallah, yastakbirun. Apa yastakbirun itu? Sombong. Apa sombong itu? Batarul haq wa ghamdun nas. Batarul haq ay raddul haq, menolak kebenaran. Mereka sombong. Kita dikatakan la ilaha illallah sombong. Kenapa sombong? Karena menolak kebenaran. Menolak kalimat la ilaha illallah. Wa yaquluna inna la tariku alihatina li sya'irin majnun, dan mengatakan apakah kami akan meninggalkan sesembahan-sembahan kami karena sang penyair yang gila ini. Tidak mau menerima kalimat la ilaha illallah. Adapun hadis, ya, hadisnya panjang. Hadis Abi Musa Al-Ash'ari riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Nabi sallallahu alaihi wasallam ya menyebutkan bagaimana perumpamaan Allah Subhanahu wa taala mengutus beliau membawa petunjuk dan ilmu dimisalkan dengan air hujan. Ya. Air hujan yang menimpa tanah. Ada tanah yang menyerap air tersebut sehingga menumbuhkan tanaman yang hijau subur. Ada juga tanah yang apa? Keras. Namun bisa menampung air itu, bisa dimanfaatkan. Ada yang tidak bisa, tanah tersebut enggak bisa menyimpan sama sekali. Hilang, ada air hilang terus. Enggak bisa menerima air itu, enggak bisa menyimpannya, enggak bisa menampungnya, enggak bisa memanfaatkannya. Tidak menerima air itu. Dua golongan ini orang yang menerima dakwah Nabi SAW. Golongan yang ketiga adalah orang yang tidak mau menerima dakwah, tidak mau menerima Islam. Adam qabul, menolak. Itu sekali lagi permisalan agar kita memahami sesuatu yang sifatnya maknawi dengan sesuatu yang hisi. Oh, gambarnya gitu. Kenapa? Karena wahyu yang Allah turunkan, Quran dan Sunnah, itu sebagai sumber kehidupan. Sumber kehidupan kalbu, sumber kehidupan di akhirat nanti, yang diumpamakan dengan air. Orang akan mati tanpa air. Yang satu karena lahannya bagus, ya, kalbunya bagus, dia mendapat hidayah, dia mendengar ayat, mendengar hadis, menerimanya, mengembangkannya, memperjuangkannya, memberikan manfaat kepada yang lain. Orang-orang dari kalangan kaum muslimin. Demikian pula ini, menampung, dia hafal, dia pelajari, disampaikan, ada orang yang tanya, jawab dan lain sebagainya. Yang ini yang ketiga, Quran datang, hadis datang, namun apa? Tidak berbekas. masuk, keluar, keluar, keluar, enggak bisa menampung, enggak bisa menyerap, tidak bermanfaat bagi dirinya. Namun jadi apa? Hujjatun 'alaih. Kenapa? Karena sudah sampai. Air hujannya sudah masuk, sudah turun. Kan gitu. Air hujannya sudah turun. Dakwah Islamnya sudah tersebar di mana-mana. Sementara dia hidup di situ, mendengar ada orang sholat, dikumandangkan azan, pengajian, sudah mendengar. Namun dia tidak mendapatkan hidayah, lebih suka terhadap agama yang dia jalani. Karena itu ini suatu nikmat yang agung, mendapatkan hidayah untuk menerima Islam. Baik. Dan 8:30 masih ada 4 persyaratan lagi. Kita jalan sedikit demi sedikit dipahami. Baik. Terburu-buru tujuannya adalah untuk dipahami kemudian diamalkan. Demikian juga yang belum hafal, masih ada kesempatan untuk menghafalnya. Yang sudah hafal di murojaah. Nah, barakallahu fikum. Ini hadis-hadis yang agung, hadis-hadis yang penting. Kata Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, man hafidhul hadis qawiyat hujjatuh. Siapapun yang hafal hadis, dia akan kuat hujahnya. Dan menghafal hadis ini sifatnya lebih longgar daripada menghafal Al-Quran. Kalau Quran harus persis, ya, harokatnya, kemudian hurufnya, panjang pendeknya. Baik, ini kalau misalnya salah sedikit, tidak mengubah makna, labas, tidak mengapa. Baik, kalau tidak antum tahu, oh isi hadisnya itu gini, gini, gini, gini, kemudian berusaha diungkapkan dengan bahasa Arab itu. Tayyib, wallahu a'lam bissawab. Gimana? Saya dengar. Nah, ada lanjut. Oh, sudah. apa? Berkaitan dengan surat la ilaha illallah tadi, mungkin masyarakat atau mungkin bahkan mungkin kerabat-kerabat kita ada yang mungkin sekedar baru mencapai nutku biha gitu terhadap la ilaha illallah, apa tenang la ilaha illallah gitu. Nah, ini kemudian kalau sebenarnya mereka sampai hayatnya seperti itu, gimana Ustaz? Ya semoga diampuni oleh Allah. Asalkan tidak ada di sana ada istilahnya pembatal Islam. Di antara pembatal Islam 10 adalah al-i'rad anid-din wa anita'allumid-din, berpaling dari agama dan tidak mau belajar. Itu yang repot di situ. Ada kesempatan belajar, diajak, dianu. Nah, tapi semua itu butuh proses. Antum yang mungkin punya kerabatnya anu, ya harus dikatakan plek misalnya 7 syarat ini. Proses misalnya dipahami ini maknanya benar semacam ini. Kemudian ini sesuai dengan bahasa antum. Diajarkan kepada mereka, disemangati untuk menghadiri majelis ilmu. Atau kalau misalnya baca ada bisa hadir dalam majelis ilmu, ya, diberi buku atau majalah atau buletin. Dan yang pernah anda baca tidak dipersyaratkan harus apa istilahnya faham betul 7 itu. Yang penting ada, satu dia memahaminya, kemudian menerimanya dan lain sebagainya, itu ada pada di dirinya. Maka di sini penting juga terkait dengan pembatal Islam. Untuk pembatal Islam juga diperhatikan pembatal-pembatalnya, namun tidak kemudian diterapkan secara mutlak. Di sana ada pembatal, ada mawani, ada penghalang-penghalangnya. Ya. Suatu hukum itu akan berlaku jika syarat-syaratnya terpenuhi, idza tawaffarat asyurut, ya, terpenuhi syarat-syaratnya, kemudian wantafat al-mawani, dan tidak ada penghalang-penghalangnya. Ya, semoga Allah SWT memberikan taufik kepada kaum muslimin secara umum mempelajari agama Islam, mencintai sunnah. Itu satu proses sebagaimana dulu kita kan itu ya. Kadzalika kuntum min qablu famanallahu alaikum. Demikianlah pula kalian dahulu. Kita enggak kenal sunnah, enggak tahu apa itu Al-Qur'an yang benar, sunnah yang benar, pemahaman yang benar. Allah SWT memberikan hidayah. Butuh proses macam itu. Nah, sedikit demi sedikit juga terutama doa. Kadang kita enggak menyangka. Kayaknya kita enggak berusaha, tiba-tiba saudara kita dapat hidayah kan itu ya. Ini dapat apa istilahnya mengerti, mendukung dakwah, ikut ngaji dan seterusnya. Banyak doa Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Nabi mengatakan, "Inna quluba bani Adam baina usbu'aini min asabi'ir rahman yuqallibuha kaifa yasha." Sesungguhnya kalbu-kalbu anak Adam itu di antara dua jari dari jari jemari Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala yang membolak-balikkan. Banyak doa untuk kita sendiri pertama kali istiqamah, karena tidak ada jaminan bagi kita istiqamah sendiri. Yang kedua, mendoakan karib kerabat kita. Butuh proses. Mendakwai mereka tidak sama dengan mendakwai orang lain kan itu. Butuh kesabaran ekstra. Sabar, sabar, pelan-pelan. Penting sampai Allah alam. Kalau tidak ada yang tanya. Terkait tarbiyah sholat, ini kita terapkan sesuai yang kita tahu bahwa sholat yang jarang kita terapkan dilarang pada sholat kita. Apa itu? Ya, maksudnya terkait muamalah itu. Nah ini ada sifat dari luar itu yang mereka ditarbiyah tapi sifatnya longgar dan danujah dari negeri Arab gitu. Misal mereka dikasih komik terus di Arab itu komik boleh gitu. Terus yang terakhir itu yang anak dapat. Kalau antara laki-laki dan perempuan garap nggak ada haya gitu, nggak ada malu gitu. Mereka pakai cadar tapi nggak tahu apa mau wajan seperti apa, tapi seperti itu sampai ke anak kita gitu. Nah, kita ke anak kita itu gimana cara mengontrolnya gitu. Baik, barakallahu fikum. Anak kecil memang belum terkenai beban syariat kan itu ya. Rufi'al qalamu an thalath, beban syariat diangkat dari tiga golongan termasuk sobi, hatta yahtalim sampai dia balik. Nah, namun syariat telah membimbingkan dalam hadis Nabi mengatakan muru auladakum bis-salati wa hum sab'u sinin, perintahkan anak kalian untuk salat dalam keadaan usia mereka 7 tahun. Di sini ada dua perkara dalam hal ini. Yang pertama terkait dengan memerintahkan tadi, muru auladakum, ini adalah kewajiban para wali. Walinya wajib, orang tuanya wajib memerintahkan kepada mereka. Baik, kalau orang tuanya tidak menjalankan perintah ini, dosa. Kenapa? Muru, perintah. Perintahkan anak-anak kalian. Khitabnya ke para wali, orang tua punya kewajiban memerintahkan anak-anaknya. Adapun terkait dengan anak, hukumnya apa? Situ. Belum mah wajib sebagai kata para ulama sebagai bentuk tamrin. Latihan, latihan, latihan terus sehingga ketika balik dia sudah biasa. Ketika ada kemampuan terkait dengan puasa, ini puasa tidak dibatasi oleh umur tentu. Adapun puasa ini disesuaikan dengan kemampuan. Kadang anaknya mampu, enggak mampu, sesuaikan. Di situ terdapat ta'wid, membiasakan anak sejak kecil ya untuk menjalankan syariat. Di situ umur 7 tahun, yakni batasan tamyiz, bisa jadi lebih awal atau ada yang lambat. Nah, sudah dibiasakan. Ketika sang anak mulai paham, ya khitab ini benar, ini salah, diajak bicara, ini sudah paham tamyiz. Baik, secara perintah terkait dengan hal-hal yang positif, demikian pula hal yang negatif. Hal yang negatif. Nah, hal yang negatif juga sudah diingatkan, sudah dibiasakan. Walaupun kalau misalnya mereka melanggar enggak dosa kan itu ya. Hanya saja tanggung jawab sekali lagi satu terkait dengan wali tadi, membiasakan mereka untuk meninggalkan hal-hal yang negatif. Telah dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang cucunya untuk makan ya, kurma itu jatuh, ya jatuh, khawatir itu sedekah. Sholat taklif belum masuk anaknya, namun di sini sang wali punya tanggung jawab membiasakan anak untuk meninggalkan hal yang haram, sudah terbiasa. Maka tangan kiri, ya gulam, adab kan itu ya, ya gulam, samillah, ucapkan bismillah, kul biyaminik, makan dengan tangan kanan, wa kul mimma yalik, makan yang ada di hadapan kalau makan sana. Demikian pula misalnya ada adab-adab lainnya sudah dibiasakan, sehingga ketika sudah biasa mudah ringan. Nah, tayyib barakallahu fikum. Adapun ya, terkait dengan misalnya disandarkan kepada negeri Saudi ya, ya, tidak semua perkara yang dilakukan di sana itu yang apa istilahnya mencocoki sunnah kan itu. Istilah pertentangannya di situ kan. Apa? Pertentangannya di situ. Iya di situ. Kan tapi anak kita kan kritis. Nah, menemukan di luar itu dibolehkan di Arab aja seperti ini gitu. Jadi kita kan kontrolnya gimana gitu. Dijaga pergaulan mereka kan itu. Nabi mengatakan apa? Al-mar'u ma'adini khalili. Seorang itu bersama dengan agama saudaranya. Sejak kecil juga gitu pergaulan. Misalnya sama anak orang awam juga gitu, pengaruh nanti cara pembicaraan, cara berpikirnya sudah beda kan itu ya. Yang pendidikannya dari SD, dari seterusnya, gaya pikirnya, gaya gaulnya, gaya ngomongnya sudah berbeda. Karena itu tanggung jawab bagi orang tua. Lihat, jadi bukan semata-mata sudah berangkat sekolah jam 7:30 berangkat nanti pulang, diperhatikan juga pelajarannya gimana, gaulnya dengan siapa, ya tanggung jawab orang tua. Nah, kritis ya, memang anak itu kadang sebagai anak kritis, orang tua juga harus apa sih berusaha ya, tanya kepada yang lainnya gimana ini, yang paham tentunya ya, bukan tanya kepada yang nggak paham tambah bingung nanti. Tanya kepada yang paham gimana mengatasinya ini, atau dialihkan perhatiannya. Kalau sudah paham, dia anaknya sudah paham pembicaraan, difahamkan itu sudah 10 tahun kan mulai paham, jelaskan, harus sampaikan kepada mereka. Kalau memang dia paham, difahamkan. Pastinya tidak semua yang ada di sana bisa dijadikan sebagai hujjah dalil kan gitu ya. Kembalinya kalau terjadi khilaf semacam ini apa? Kembalikan kepada Al-Quran dan Sunnah dengan pemahaman salaful ummah dan para ulama yang berjalan sampai saat ini. Bagaimana mereka memahami, bagaimana mereka memberikan bimbingan dalam masalah dakwah, dakwah tauqifiyah, bukan kemudian mengikuti semua perkembangan. Sekarang zamannya sinetron, awalnya ikut sinetron. Sekarang berjalan misalnya pakai majalah dengan warna-warni, dengan gambar dan lain sebagainya, bukan kemudian diikuti. Media dakwah dipakai, namun selama medianya itu mubah, tidak unsur penyelisihan syariat, dipahamkan Allah.